Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Hadirin ikhwah jamaah takhasus yang Allah muliakan, para netizen di mana saja Anda berada, baik melalui YouTube ataupun Facebook, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan kami di sini membahas syarah Al-Jurumiyah. Kita sudah sampai pada bab mansubatul asma, isim-isim yang diapakan, nasabkan. Dan pembahasan kita sudah sampai pada istisna. Apa arti istisna? Pengecualian. Huruf istisna itu ada berapa? Berapa? Huruf istisna ada 8, bukan 10. Pertama illa, dua ghair, ketiga siwa, empat suwa, lima sawa, enam khala, tujuh ada, delapan hasya. Kita sudah jelaskan baru illa ya. Dan ada tiga ketetapan untuk illa. Pertama, kalau kalamnya itu tam, apa tam itu? Sempurna. Dan mujab, apa mujab? Positif. Ya. Maka wajib nasab. Mustasna'nya wajib nasab, seperti qamal qawmu illa zaidan. Zaidan mustasna, illa istisna. Zaidan mustasna mansubun wa alamatun nasbihi fathah. Kalau kalamnya tam tapi manfian, apa manfian? Negatif, mengandung huruf nafi. Apa huruf nafi teh? Tidak ya, yang mengandung makna tidak bisa, ma bisa, la dan yang sejenisnya. Maka ada dua kemungkinan, boleh dua kemungkinan. Boleh badal seperti maqamal qawmu illa zaidun. Maqama, tidak ada yang berdiri. Al-qawmu, di kalangan kaum itu, illa zaidun. Zaidun di sana apa? Badal dari kaum. Bisa juga zaidan karena mustasna. Nasob ya, karena mustasna. Nah, itu yang kedua, itu harus diingat. Yang ketiga, bila kalamnya naqis. Apa naqis teh? Tidak sempurna. Maka tergantung awamil, tergantung konteks. Seperti maqoma, maqoma illa zaidun. Maqoma naqis apa tam? Naqis, karena baru ada fi'il madhi, belum ada fa'ilnya. Maqoma sudah masuk illa, terus zaidun jadi fa'il ya. Cara i'rabnya ma biasa manafi qoma fi'il madhi. Kemudian illa huruf istisna mulghah lidukhuli ala kalamin naqisin. Illa huruf istisna mulghah. Apa arti mulghah? Tidak beramal. Mulghah itu tidak beramal, tidak berfungsi apa-apa. Karena dia masuk kepada kalam yang naqis ya. Zaidun jadi apa? Fa'il. Kalau umpamanya kalimatnya ma dorobtu illa zaidan. Ma dorobtu, ma biasa huruf nafi, dorobtu fi'il dan fa'il, illa huruf istisna mulghah. Kenapa dorobtu naqis? Karena belum ada maf'ulun bih, ya. Kalau ma qoma, qoma zaidun atau qoma al-qawmu itu sudah tam, walaupun fi'il dan fa'il, karena fi'ilnya fi'il yang lazim. Kalau dorob, doroba fi'il yang muta'andi. Apa muta'andi itu? Membutuhkan objek. Jadi kalau dorob itu belum tam, masih naqis. Aku memukul. Memukul siapa? Belum jelas. Belum selesai. Belum sempurna. Ma dharabtu illa zaidan. Illa disna mulghah. Lidukhuli ala kalamin naqisin. Zaidan apa? Maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Jadi yang tadi, maqama illa zaidun. Ma dharabtu illa zaidan. Nah, contoh yang jar, ma marartu illa bi zaidin. Ada bi, ya. Zaid itu boga lalakon. Yang bahagia, yang celaka, yang pintar, yang bodoh, itu zaid. Selalu dipakai dalam, jadi contoh dalam ilmu nahwu, ya. Nah, ada PR kan? Nah, ini ingat tiga kaidah tadi. Ya, ini diterapkan di sini. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Coba i'rab. La harfu nafin. Yamassuhu. Yamassu. Yamassu. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Litajarrudihi anin nasibi wal jawazim wal jazim. Wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali nasbi maf'ulun bihi. Illa harfu al-istithna'i mulghah lidukhuli ala kalamin naqis al-mutahharuna fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al-wawu niyabatan ani dhammi liannahu jam'u mudhakkari salim. Wanun iwadun anitanwin fil ismil mufrad. Apa artinya? Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan malaikat. Hu-nya kemana kembali? Ke Al-Quran. Bukan. Ke Lauhul Mahfuz. Oh, iya. Nah. Innahu laquranun karim fi kitabim maknun. La yamassuhu illa al-mutun. Sebenarnya ini adalah Al-Quran yang mulia. Fi kitabi maknun, dalam kitab yang terpelihara. Kitab terpelihara ini adalah Lauhul Mahfud. La yamassuhu. Tidak ada yang bisa menyentuh Lauhul Mahfud kecuali malaikat yang disucikan. Ya, tayyib, barakallahu fiik. Nomor dua. Wala tajidid zalimina illa dhalala. Iya. Al-wawu bihasabi maqoblaha. Ataf. Wawu ataf. La harfu nahi wa awu jazmin. Harfu jazmin. Tazidi fi'lun mudari'un majazumun bi la wa alamatu jazmihi asukun al-muqaddaratun muqaddaratu ala kasri. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban wa takdiruhu anta. Harus dijelaskan muqaddarun ala kasri itu kenapa? Ala kasri. Tadinya apa? Tazid. Tazid. Nah, mada ketemu liiltiqai sakinain ya, karena bertemunya dua sukun, dal di sukun terus alif lam di sukun juga ya. Terus adh-dhalimina, adh-dhalimina maf'ulun bi mansub, itunya fa'ilnya mana tadi? Fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Anta masa hiya, itu kan kealihah ya. La tadaru alihatakum wa la tadaru wadda wa rasuwa wa la yaguthu wa la yuqa. Terus wa qad adallu kathira wa la tazidid zalimina illa dhalala. Alihah hiya. Terus adh-dhalimin bina maf'ulun bihi, maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan ani anil fathi di annahu yam'u mudzakkar salim an-nunu iwadun ani tanwin fi isim mufrad illa alfu istisna dhalalan mustasna mansubun bi ila wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Coba lihat kalamnya naqis fatam. Tam. Naqis fatam. Ini naqis masuknya ya. Karena ini membutuhkan dua maf'ulun bi. Naqis dua maf'ulun. Jadi dhalala apa? Maf'ulun bih. Ah, bisa maf'ulun bih ya, maf'ulun bih. Illa mustasna mulghah lidukhuli ala istisna mulghah lidukhuli ala kalamin naqisin. Dhalala maf'ul bih tsani ya. Karena ini membutuhkan dua. Seperti umpamanya a'taitu Zaidan. Sampai di sana belum sempurna. Aku memberi kepada Zaid. Memberi apa? A'taitu Zaidan khubzan. Nah, baru ya. Khubzan. Aku memberi kepada Zaid roti. Jadi kalau a'taitu Zaidan, walaupun fi'il fa'il maf'ulun bih, tapi ini membutuhkan dua maf'ulun bih, masih naqis. Seperti ini. Wala tazidil dhalimina illa dhalala. Ya, dhalala maf'ulun bih. Illa di sana mulghah. Taib. Ahsant. Nomor tiga. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, apa artinya? Sesungguhnya Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Coba ya Rabbah. Inna harfu taukid tansibul isma watarfa'ul khobar. Ya. Allaha ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi lanahul ismul mufrad. Tayyibun khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. La harfu nafi. Yaqbalu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Kenapa marfu? Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'undu ilallah. Illa harfu istisna mulqah lidukhuli ala kalimi naqis thayyiban maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Thayyiban apa? Maf'ulun bi apa mustasna? Maf'ulun bi. Thayyib, maf'ulun bi. Karena apa? Kalamnya naqis. Thayyib. Barakallahu fiik. Selesai sudah illa ya. Kita masih ada dua jenis huruf istisna lagi. Sekarang kita masuk ke ghair dan siwa. Ghair dan siwa, dua-duanya dengan makna kecuali, ya. Dua-duanya kecuali. Coba baca matannya tentang ghair dan siwa. Wal mustathna bi ghair wa siwa wa suwa wa sawa majrurun la ghairu. Baik. Wal mustasna dan mustasna dengan ghair, siwa, suwa, sawa, maka harus majrur. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh nasab, tidak boleh rafa. Jarnya itu karena mudhaf ilaih. Ghairnya siwa, sawa, suwa itu sebagai apa? Sebagai mudhaf. Nah, empat ini bukan fi'il. Empat ini huruf tapi bukan fi'il. Tapi, ada tapinya. Dia memiliki hukum sama dengan hukum istisna dengan illa. Mustasna dengan illa. Ya. Contoh umpamanya kalau kalamnya tam dan mujab. Kalau kalamnya tam dan mujab, apa tam? Sempurna. Mujab apa? Positif. Maka wajib nasab. Si ghairnya wajib nasab. Contoh qamal qaumu ghaira zaidin. Qamal qawmu. Qamal qawmu ghaira zaidin. Telah berdiri kaum itu kecuali Zaid. Ini kalamnya qamal qawmu tam apa naqis? Tam. Kalau berdiri perlu objek tidak? Tidak. Sudah tam fi'il dan fa'il. Mujab apa manfi? Mujab. Tidak ada huruf nafi, ya. Maka ghairanya adalah huruf istisna dan mansub alal istisna. Zaidinnya mudhaf ilaih. Jadi qama fi'il madhi al-qaumu fa'il ghaira huruf istisna mansubun alal istisna wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri wa huwa mudhaf zaidin mudhaf ilaih, ya. Itu pertama. Kedua, kalau kalamnya tam tapi manfi. Manfi itu apa? Negatif, ada huruf nafi. Maka boleh dua kemungkinan. Boleh nasab karena dia istisna. Boleh juga dia badal. Seperti umpamanya maqam al-qawmu. Ada ma' maqamal qawmu tam apa naqis? Tam. Mujab apa manfi? Manfi karena ada ma. Ma ini huruf nafi jadi manfi dia. Maka ghairnya bisa badal dari qaum dibaca ghairu. Bisa juga nasab karena istisna. Jadi bisa dibaca maqam al-qawmu ghairu zaidin. Bisa juga dibaca maqam al-qawmu ghairu zaidin. Contoh, tidak ada mahasiswa yang hafal Quran kecuali Muhammad. Gimana tuh? Ma hafidha, gitu ya. At-tullabu. Ya, baca. Ma hafidhat tullabul qur'an. ana ghairu apa ghairu? Bisa ghairu, bisa ghairu, ya. Ma huruf nafi, hafidha fi'il madhi at-tulab fa'ilun al-qur'ana maf'ulun ghairu badal dari tulab, atau ghairu istisna, ya, mansub. Terus wahwa mudhaf Muhammad dan dindun din, karena apa? Mudhafun ilaih. Iya, itu ketetapan kedua. Ketetapan ketiga, kalau kalamnya naqis, baik mujab atau manfi, maka tergantung awamil, tergantung konteks, ya. Sama dengan illa tadi, maqama ghairu apa ghairu? Ghairu zaidin, ya. Ma huruf nafi, qama fi'il madhi ghairu fa'il, ghairu fa'il. Umpamanya ma dharabtu, ghairu ghairu. Ma dharabtu ghairu, kenapa? Maf'ulun bih, ya. Jadi sangat tergantung dari struktur atau jabatan dia. Inilah hukum untuk ghair. Bismillah, barakallahu fiik, Ustaz. Ya. Kalau yang ghairu, yang apa? Yang nakis, apakah masih pas di ghairunya itu disebutkan dalam i'rabnya huruf apa? Harful istisna atau langsung amilnya? Langsung amilnya, ya. Umpamanya maqama ghairu zaidin. Qama fi'il madhi, ghairu fa'il. Tidak disebut huruf istisna, ya. Fa'il wa huwa mudhaf, zaidin mudhafun ilaih. Ma dharabtu ghaira zaidin, ghaira maf'ulun bih, zaidin mudhaf ilaih. Ada lagi? Fadhal. Misalnya Ustaz, ada kalimat nakis yang fi'il lazimnya mengharuskan ada huruf jar. Nah, misalnya mamarattu ila birojulin. Nah, apakah kalau di situ apa birojulinnya udah apa marotunya itu udah fa'il nakis atau tam gitu, karena udah marotu atau masuknya nakis? Marotu nakis, marotu nakis, marotu biman, saya bertemu dengan kucing, bertemu dengan akhwat, masih nakis karena itu fi'il yang apa? Muta'addi. Muta'addi itu apa? Transitif. Transitif itu apa? Butuh objek, ya. Ada lagi pertanyaan? Fadhil, mau 10 pertanyaan lagi boleh. Berarti jadi ma marartu ghairu bizaidin. Ma marartu ghairu bizaidin. Ma marartu ghairu zaidin. Ya, bukan enggak bi, enggak pakai bi, ya. Ma marartu ghairu zaidin. Ma marartu ghairu zaidin. Ya. Tanpa bi, tanpa bi, afwan. Ada lagi? Jadi tidak di i'rab huruf, ya, Ustaz. Ghairu harful istisna gitu. Enggak. Itu adalah kalimah, kata, ya. Ada lagi? Sama demikian juga siwa, suwa, sawa. Itu boleh. Contoh-contohnya ini maqama atau umpamanya apa tadi, ya. Qaumal qaumu siwa zaidin, bisa, ya. Sawa zaidin, suwa zaidin, maknanya sama. Lafadznya aja yang berbeda. Fungsinya, i'rabnya sama, ya. Tidak ada perbedaan. Kalau sinonim apa bahasa Arabnya? Muradif. Kalau mustarok apa? berserikat. Ya, apa berserikat? Bikin PT. Mustarak apa? Kalau muradif dua kata satu makna, ya. Bahasa kitanya sinonim. Dua kata satu makna. Kalau mustarak satu kata banyak makna. Bahasa Indonesianya apa ya? Ada enggak? Ada tapi lupa lagi nya. Ambigu. Indigo. Indigo beda lagi itu. Contoh daki. Satu kata. Maknanya bisa daki naik setinggi apapun gunung itu akan saya daki. Saya sedang membersihkan daki. Daki itu disebutnya apa? Mustarak. Satu kata punya banyak makna, ya. Ah, kalau udah empat kata ini selesai. Ghair, sawa, siwa, suwa. Berarti sudah berapa biji? Lima, ya. Udah lima biji. Lima huruf istisna. Tinggal berapa lagi? Tiga. Khola, ada, dan hasya. Khola, ada, dan hasya. Ini sama maknanya adalah kecuali. Coba dibaca matannya. Wal mustasna bikhala wa'ada wa hasya yajuju nasbuhu wa jarruhu. Apa artinya? Dan mustasna dengan khala, ada, dan hasya boleh nasab, boleh jar. Nanti kenapa? Coba nanti kita jelaskan. Nahu contohnya, qamal qawmu khala zaidan, atau zaidin. Qamal qawmu khala zaidin. Qamal qawmu ada amron, au ada amrin. Qamal qawmu hasya bakron, au hasya bakrin. Gitu ya. Nah, jadi kalau dengan khola, ada, dan hasya, ada dua kemungkinan. Boleh nasob, boleh jar. Terus kaidahnya gimana atuh? Gitu ya. Kaidahnya adalah, nah ini salah satu di antara keanehan tiga huruf ini. Kalau kita menjadikan tiga kata ini sebagai huruf jar, maka menjadi majrur. Kalau, sekali lagi, tiga kata ini dijadikan sebagai huruf jar, jadi majrur. Seperti qamal qawmu khala zaidin. Khala di sana huruf. Huruf jar. Zaidin majrur. Tapi kalau ketiga huruf ini kita anggap sebagai fi'il, maka menjadi nasab. Seperti qama al-qawmu khala zaidan. Maka khola di sana sebagai fi'il. Jadi tiga kata ini bisa berfungsi dua. Bisa sebagai fi'il, bisa sebagai huruf. Inilah yang disebut keanehan tiga kata ini. Sama Syekh Al-Utsaimin menyatakan wa hadza minal gharaib an takuna kalimah wahidah takunu fi'lan wa takunu harfan. Ini termasuk keanehan, satu kata bisa menjadi fi'il, bisa menjadi huruf. Nah, sekarang umpamanya kita anggap ini fi'il. Qama al-qawmu khala zaidan. Gimana mengi'rabnya? Qama, ini nih ya. Qama al-qawmu khala zaidan. Mengi'rabnya seperti biasa. Qama fi'il dan fi'il madhi. Al-qawmu fa'il. Khola. Nah, kalau khola ini disebut fi'il madhi. Khola-nya disebut apa tadi? Fi'il madhi. Wa fa'iluhu, ada fa'ilnya, ada fa'ilnya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu huwa. Wujub tapi bukan jawaz, wajib. Ya. Kenapa? Inna ma aujabu istisna'uhu. Istisna'uhu na'li'anna al-arab lan tantiq bihi yauman minad dahar. Mereka mewajibkan ini, ya. Karena orang Arab tidak pernah mengatakannya sama sekali. Jadi zaidan maf'ulun bih. Ini aja keanehan khala, ada dan hasya. Jadi satu kata bisa berfungsi ganda, bisa fi'il, bisa huruf. Kalau huruf berarti huruf jar. Kalau fi'il berarti dianggap fi'il madhi yang fa'ilnya mustatir. Takdirnya huwa. Jadi arti qamal qawmu khala zaidan telah berdiri kaum khala kecuali zaid. Tapi ya'uduknya kemana tidak ada. Sebab kalau ya'udunya ke kaum, harusnya apa? Hum. Hum. Padahal khola di sini itu, fa'ilnya mustasna itu, zaid itu. Tapi tidak disebut fa'il. Sudah disebut khola fi'lun madin mabniun al-fatih. La mahlum la'irab. Wa fa'ilu dhamir mustatirun fihi wujuban wa taqdiru huwa. Zaidan maf'ulun bih. Jadi zaidannya sebagai apa? Maf'ulun bih. Itu berlaku untuk tiga kata. Apa saja? Khala, ada dan hasya. Kecuali kalau makna asal. Makna dalam kalimat tergantung konteks kalimat. Seperti ini juga kecuali qaumal qaumu hasya zaidan atau zaidin. Kalau kita baca hasya zaidin, beda i'rab, hasyanya huruf jar, zaidin majrur. Gitu. Kalau kita baca hasya zaidan, hasyanya fi'il madhi, fa'ilnya mustatir, ya, tapi tidak ada ya'udunya. Zaidannya menjadi maf'ulun bih. Itulah tiga kata yang spesial berfungsi ganda, bisa huruf, bisa fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Madhi yang tidak ada mudhari'nya. Kalau sebagai huruf, maka dia huruf apa? Jar. Maka kata yang datang setelahnya menjadi majrur. Ya. Nah, gitu. Fahimtum? Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ustaz Afan, kalau yang masalah ghairu, misalnya ada perkataan madakhaltu illa ilal masjid, illa ilal masjid. Tapi kalau misalnya jadi ghairu, si ilanya dihilangin terus jadi mansub gitu. Misalnya madakhaltu ghairu masjidin atau ghairu ilal masjid. Madakhaltu illa ilal masjid. Aku tidak masuk kecuali ke masjid. Kalau pakai ilahnya diganti dengan ghair, madakhaltu ghairu, ya. Madakhaltu ghairu masjidin. Ada lagi? Apa Ustaz? Kalau yang ya. Khala ada wa asya itu enggak disebut masalah istisna-istisnanya, jadi fi'il madi aja gitu. Iya, disebut istisna itu karena makna kecuali. Jadi karena makna kecuali. Nah, kemudian dibahas fungsi dalam kalimat. Walaupun itu huruf istisna karena bermakna kecuali. Istisna kan pengecualian. Tapi berbeda kaidahnya dengan illa dan ghair, maka dibahas. Tapi ketika mengirab dia disebut huruf istisna. Gitu. Terus demikian juga kalau misalnya diniatkan huruf jar, harfu jar aja gitu enggak? Iya, harfu jar. Kalau umpamanya qamal qaumu hasya zaidin atau ada zaidin atau khala zaidin, nah itu huruf jar aja. Kenapa tidak dibahas dalam huruf jar? Enggak, karena ini maknanya illa, ya. Tapi yang jelas terterangkan. Terangkan. Nanti ada lagi kata yang oleh ulama diikhtilafkan. Apakah masuk huruf jar atau tidak? Seperti contohnya umpamanya di dalam pembahasan huruf jar tidak ada. Contohnya ma'a. Innallaha ma'as sabirin. Sebagian ulama nahwu menyatakan makna termasuk huruf jar. Tapi kenapa tidak masuk ke sini? Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan huruf jar, ada yang menyatakan itu dhorof, ya. Gitu. Jadi ikhtilaf tidak hanya dalam masalah fiqih. Dalam masalah nahu, dalam masalah sorof juga ada ikhtilaf. Ada lagi pertanyaan? Jadi tiga huruf ini, Ustaz, kalau sebagai huruf, maka setelahnya jar gitu, Ustaz. Iya, berarti huruf jar. Kalau sebagai fi'il maka setelahnya mansub. Iya, gitu. Karena apa? Karena sebagai fi'il madi, Ustaz. Ininya mansubnya kenapa? Karena maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Iya. Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti selesai pembahasan tentang huruf istisna, ya. Berarti tinggal nanti kita membahas huruf apa? La. Apa? La nafi, ya. La nafi li jinsi, nanti kita bahas la nafi jinsi di hari Kamis yang akan datang insyaallah, ya. Mudah-mudahan tidak ada uzur. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Kita jumpa kembali di Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.